نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, sidang majlis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Insyaallah taala Allah selalu mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah jadikan ilmu yang kita dapat ini ilmu yang tafa'u bih. Alhamdulillah. Subhanallah. Di pembahasan yang lampau kita sudah bahas sampai dengan bab syirik enam selesai. Bab syirik sudah selesai di halaman 184 itu. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya adalah pilar-pilar ibadah dalam Islam. Ini halaman 185. Ini kalau antum perhatikan susunan kitab syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini benar-benar mengkopi susunan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kalau dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut dijelaskan sampai dengan bab syirik kepada manusia, definisi syirik, baru kemudian menjelaskan tentang contoh-contoh kesyirikan. Nah, dalam kitab ini seperti kitab Ibnu Taimiyah juga mengatakan tentang syarah akidah Ahlussunnah, beliau menjelaskan sampai bab tahapan syirik baru masuk ke definisi ibadah. Sehingga sama seperti para sahabat, proses pengislaman mereka ini kan mereka orang-orang yang pernah hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka orang yang tahu sekali bahwa yang namanya syirik seperti apa. Lain dengan kita di orang di akhir zaman ini, sampai kadang-kadang kesyirikan yang besar pun kita anggap kecil. Para sahabat, kesyirikan sehelai benang itu seperti sebesar gunung buat mereka. Karena mereka pernah hidup pada zaman kesyirikan. Maka demi Allah, setelah kita selesai membahas tentang bab syirik, bahwa syirik itu ada tiga, syirik akbar, kemudian syirik asgar, syirik khafi, ya. Jadi tiga syirik. Khilafnya ulama itu cuma mengatakan tentang, ada yang mengatakan syirik itu dua, akbar dan asgar. Cuma asgar dibagi dua, tiga juga ada ujung-ujungnya. Ya, ini asgar khafi dan asgar zahir. Asgar zahir ini artinya syirik riya, transparan. Khafi yang tersembunyi, orang yang berbuat syirik tapi disembunyikan atau dia tidak sadar. Dan sudah kita sampaikan bahwa ada doa untuk jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik dan Allah ampunkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu baca 3 kali dalam setiap hari kata Rasulullah. Tapi ikhwati fillah, ini kita masuk kepada hal ke-9, yaitu pilar-pilar ibadah dalam Islam, ya. Karena ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah pun meriwayatkan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang beriman yang seperti apa yang paling afdal ya Rasulullah? Karena kita pengen bicara ibadah. Kita bicara ibadah, kita bicara dasar ibadah adalah iman. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji buat orang yang beriman beramal saleh. Ibadah adalah amal saleh. Karena ibadah merupakan pengesaan Allah. Tidak mungkin orang bisa mengatakan Allah As-Samad sebelum dia bisa mengesakan Allah. Maka bohong. Kalau orang itu enggak mengesakan Allah, ditolong sama Allah, bohong sudah. Ya Ustaz, saya tetap datang ke dukun percaya sama yang enggak, tapi kayaknya pertolongan Allah gampang aja. Istidraj ya. Ini bukan al-maunah. Karena kalau antum mau mengatakan Allahus Samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, tidak mungkin sunnatullah, yakni Allah As-Samad tegak sebelum kau esakan Allah. Tidak mungkin pertolongan Allah datang melalui doa, melalui raghaban, melalui rahaban, khauf, tamak. Semua rasa harap dan takut ini tidak mungkin bisa terbukti hasilnya sebelum orang bisa mengesakan Allah. Ya makanya ditegaskan sekali sampai bab syirik kemarin. Sahabat bertanya, ayul mu'minina afdal ya Rasulullah, orang beriman yang mana yang paling afdal? Apa jawab Nabi? Yakni ahsanuhum khuluqan. Itu yang pertama. Bahwa afdal, yakni orang beriman yang paling utama. Jadi orang beriman banyak, tapi orang beriman yang paling utama kata Rasulullah adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Diukur dengan hadis Aisyah yang mengatakan akhlak Rasulullah Al-Qur'anul Karim. Karena Quran petunjuk buat manusia, manusia yang sering baca Quran dapat petunjuk afdal. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina akiyash. So, akiyash, kaiyash, beruntung. Akiyash paling beruntung. Jadi enggak semua yang utama itu beruntung, tapi setiap yang untung insya Allah itu orang-orang yang utama. Maka bertanya, ayul mu'minin akiyas ya Rasulullah, orang beriman yang mana yang paling beruntung? Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti zikran. Yang pertama, aksaruhum lil mauti zikran, bahwa orang beriman yang paling beruntung kata Nabi, orang yang paling banyak diantara mereka mengingat kematian. Aksaruhum lil mauti zikran. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ahsanuhum isti'dadan lil maut. Yang beruntung yang kedua adalah ahsanuhum, orang yang paling baik isti'dadan, persiapannya lil maut, untuk mati. Jadi orang mengingat kematian bagus, beruntung. Tapi mempersiapkan dengan baik kematian tersebut jauh lebih beruntung. Dua hal tadi. Subhanallah. Ya ini dipahami dengan apa? Dengan memahami pilar-pilar ibadah. Bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan ini memiliki arti baik secara bahasa maupun secara syariat. Ya, dikatakan bahwa ibadah ini secara bahasa artinya ibadah merendahkan diri serta tunduk. Abidaya abadu. Ya, yakni orang tersebut merendahkan diri kepada Allah. Madarod dair hatta qomatil kutban, kata Ibnu Qayyim. Ketika orang beribadah itu pada hakikatnya serendah-rendahnya seorang hamba di hadapan Allah. Sampai Allah Nabi mengatakan bahwa sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud. Karena kalau dia sujud itu paling rendahnya manusia. Maka enggak boleh manusia sujud kecuali kepada Allah. Enggak boleh kita merendah. Sampai kita salaman aja itu enggak boleh menunduk gitu, enggak boleh. Ya, sama seperti biasa Abdussalam bainakum. Jangan pernah menunduk. Karena menunduk hanya untuk Allah. Serendah-rendah seorang hamba di hadapan Allah ketika sujud. Itu yang dikatakan sedekat-dekatnya hamba. Bahwa ketika hamba merasa putus asa, merasa jatuh dalam hidupnya ini, Allah perintahkan dalam surat Az-Zumar ayat 54 itu, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabb kalian, aslim, tunduk patuh. Semua permasalahan sebesar apapun kalau dilarikan ke Allah kecil. Cuma tadi kembali lagi yang jadi permasalahan, banyak orang merujukan masalah kepada Allah tapi tidak tertolong. Kenapa? Tidak mengesakan Allah. Bukankah kita meminta pertolongan kepada Allah sama dengan mengatakan Allah As-Samad? Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Maka kalau sampai kok kita kayak enggak tertolong, kok kita kayak enggak bisa bergantung kepada Allah, karena enggak ada dasar perintah, kita enggak mengesakan Allah. Imam mutlak syirik khafi yang sudah dibahas, kita menuhankan diri kita. Kalau enggak ada saya mati kalian. Oh, tergantung saya ini. Oh, masyaallah. Bagus. Ini syirik khafi. Atau mutlak syirik asghar dalam salat riyah. Atau syirik akbar langsung. Percaya kepada selain Allah dan meminta kepada selain Allah, syirik akbar. Subhanallah. Ya, jadi makna ibadah secara bahasa atau etimologinya ini yakni merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologinya ini atau menurut syariat ini adalah mempunyai definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain yang pertama dijelaskan dalam kitab ini adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ya, ini syarat namanya. Jadi pensyarahan ulama kadang-kadang berbeda, cuman maksudnya sama. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya melalui lisan para rasul. Sama dengan makna wa anna Muhammad Rasulullah yang keempat, masih ingat sudah pernah disampaikan di sini. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, makna yang keempatnya apa? Yakni la ya'budallah illa bima sar'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Maka tidak ada ibadah kecuali syariat Nabi. Ini pun sama maknanya, bahwa yang ibadah yang kau lakukan adalah bentuk ketaatan kepada Allah dengan melakukan semua perintahnya melalui contoh lisan para nabi. Banyaklah ibadah yang Nabi enggak praktekkan, cukup dengan lisan. Ya, cukup dengan lisan. Sahabat yang menyimpulkan contohnya salat. Nabi enggak mengatakan unzur hakadza ya rabbul yad. Lihatlah wahai manusia, begini cara mengangkat tangan, tidak kan? Nabi cuma mengatakan secara global, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sahabat yang lihat. Apa kata sahabat? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadahu inda kulli ra'ah. Bahwa kami melihat Nabi mengangkat tangan. Nabi enggak mengatakan angkatlah tangan, tidak. Kecuali mutlak ayat yang mengatakan warka'u ma'arokiin wasjudu ma'asajidin, ruku'lah kalian bersama orang yang ruku, sujudlah kalian bersama orang yang sujud. Nabi enggak jelaskan hakadza sujud, tidak. Sahabat melihat sujudnya Nabi. Maka yang pertama di sini, melaksanakan perintah yang Allah perintahkan ini melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang Allah perintahkan melalui lisan Nabi, itu bentuk ibadah yang pertama. Ya, makanya kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad enggak mungkin berkata kecuali wahyu. Yakinlah ini. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Maka kalau antum mendengar perintah Nabi, demi Allah, sam'an wa ta'an, sudah tunduk patuh, jangan tawar-menawar. Kalau antum belum ngerti istighfar, bukan kabur dari hukum. Minta ampun sama Allah, ya Allah, hamba belum mampu, ya Allah. Bukan tentang hukum, ini bahaya kalau tentang hukum. Resikonya nuwalihi ma tawalla, Allah palingkan dia sejauh mungkin. Yang kedua, ya ini definisi ibadah yang kedua menurut Sarah adalah, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Ya. Tadi yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Ini yang kedua definisinya, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Ini yang sering antum dengar. Ibnu Qayyim mengatakan ibadatul Rahman ghayatul hubbi. Beribadah kepada Ar-Rahman puncaknya cinta. Puncak cinta itu bukan seperti puncak gunung ya, hi. Ya, klimaks cinta maka sombong timbulnya, tidak. Tapi kalau sama Allah, yang namanya cinta itu seperti piramid terbalik, makin ke bawah. Makin cinta makin hina di hadapan Allah. Makin cinta makin rendah. Maka enggak heran ulama enggak menyalahkan, walaupun enggak ada landasannya, kalau ada seorang penyair mengatakan makna Allah ilahun wawala. Jadi ilah wawala digabungkan jadi Allah. Allah ilah wawala, wala wa ilah. Padahal sepakat ahli bahasa mengatakan Allah itu ismun jamid. Ismun jamid di sini kata yang enggak memiliki asal. Tapi ada penyair yang mengatakan Allah ilah wawala. Artinya apa? Yang diibadahi tidak ada cukupnya. Jadi kita kalau sama Allah enggak ada cukup. Jangan antum merasa cukup. Udah deh, ini hari kayak cukup wajib sama qobliyah ba'diyah aja deh. Enggak usah duha, enggak usah tahajud, kayak udah cukup. Oh, jangan. Antum punya waktu, faidah farokta, fansop, isi. Ada tukang minta-minta, antum itu, anak udah kemarin 5 ribu, ente udah sekarang, gantian. Oh, Masya Allah, jangan antum mampu isi, jangan cukup. Kalau antum gak mampu dengan materi, doakan. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk ibadah. Itu ilah wawalah. Maka dikatakan ini, bahwa ibadah kepada Allah merupakan merendahkan diri kepadanya yang tingkat tunduk yang paling tinggi. Jadi tingkatan tunduk yang paling tinggi, bukan dongak, bukan sombong. Tapi makin merendah, makin berisi itu makin merendah, makin merunduk sama Allah, makin kurang. Aduh Allah, dulu ana sholat cuma baca qul huwallah sama inna atoina. Sekarang udah belajar ikhra, udah banyak, alhamdulillah sudah bisa baca tajwidnya rapi. Bukan makin ngurangin bacaan. Kalau perlu anak pengen buktikan, ya Allah sekali-kali ini pengen satu sholat, satu juz gitu misalkan. Oh, boleh kalau antum mau sholat tahajud sendiri, jangan pakai buat sholat wajib. Nyeksa makmum, ha? Ya ada apa tanun ya Mu'adz, kau bakal timbulkan fitnah ya Mu'adz, gak boleh. Ya, maka kalau kita mau baca panjang salat tarawih, tahajud silakan ya, atau sunnah salat subuh 40 sampai 60 ayat boleh. Ada sunnahnya, boleh diperbolehkan. 60 sampai 100 ayat masih diperbolehkan ya. Tapi ya tetap kalau panjang itu bikin makmum senang. Jangan udah suaranya jelek, tajwidnya hancur, cuma modal apal doang jadi imam berantakan. Ya, kita mau memahamin bacaan imam juga apa nih artinya, kan bingung. Karena panjang pendeknya enggak benar ya. Allah alam bisawab. Baik, yang ketiga, definisi ibadah yang ketiga. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, ya. Baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Inilah definisi yang paling lengkap. Sekali lagi, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh amaliyah yang Allah cintai dan Allah ridai, garis bawahi, bukan sekedar cinta tapi ridha. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha sama mereka, mereka ridha sama Allah. Kenapa? Mereka mengamalkan sesuai perintah Allah. Jadi kalau kita mau mengamalkan satu ibadah, bukan sekedar alasannya cinta, Allah ridha enggak? Karena ada manusia yang mengatakan orang yang membuat tradisi yang baik berpahala seperti orang yang melakukannya. Sehingga bebas manusia buat tradisi yang baik. Tunggu dulu. Tradisi itu hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum adat itu tradisi. Amalia rutinitas itu hukum tradisi. Kalau tradisi tersebut bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maaf. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Maka tidak diperbolehkan. Ini yang paling lengkap. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa-apa saja yang dicintai dan diridhai Allah. Syaratnya Allah cinta, Allah ridha. Bicara cinta, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakan ya Muhammad, kalau seandainya mereka mengatakan cinta, Islam tidak mengenal cinta kecuali fattabi'uni, ittiba. Jadi enggak ada namanya cinta di Islam kecuali nyontoh Nabi. Maka setiap amaliyah yang mencontoh Nabi itu namanya cinta. Makanya antum kalau melihat sunnah Nabi, cara berpenampilan, cara berkata-kata, cara beramal ya, antum tahu di sunnah Nabi, bismillah ikutin. Itu pahalanya besar. Walaupun berat. Jadi jangan ngomong, ah ini mah sunnah lah yang wajib aja. Jangan. Antum belajar beradaptasi. Lihat apa Nabi menggunakan baju seperti daster gamis, menggunakan gutrah ya, menggunakan apa, memerintahkan abaya kepada perempuan. Jangan bilang ini hukum orang Arab. Sekali-kali antum coba pakai gamis. Jangan pakai aduh, apa kata orang? Kok apa kata orang? Bukankah dikatakan ini kesempurnaan dengan mencinta dan meridho diri dari Allah? Nah, kalau satu amalan itu ada contohnya, bismillah. Nabi makan itu sunnah Rasulullah, sesekali beliau ini kalau makan ini selalu seperti ini, menekan lambungnya, ya supaya apa? Supaya ini makannya nggak terlalu banyak. Antum merasakan sekali-kali. Rasulullah itu kalau makan itu tajammu, satu piring besar makan bareng-bareng. Tapi Nabi mengatakan asarul mukminin dawa, bekas orang beriman obat. Antum sekali-kali tajammu, makan-makan di satu tempat di mana yang satu piring besar, atau makan sama teman-teman. Jangan bilang jorok. Sunnah Rasul. Lakukan. Ada rasa cinta nanti beda. Pokoknya semua yang Nabi perintahkan itu kemuliaan. Maka Rasul mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Kenapa? Karena faedah. Wallahi, hukum Nabi itu faedah. Lain sama larangan. Mana aitukum an syai'in pijitan ibu, jangan tawar. Kalau sudah ada larangan, jauhin. Jangan pakai ngomong. Tapi kalau gini, tapi kan Allah sudah nawarkan. Misalkan kita bilang begini, malaikat tidak masuk ke satu tempat yang ada lukisan bernyawa dan ada patungnya, ada anjingnya. Jangan pakai tawar. Tapi kalau anjing kecil, jangan. Tapi kalau foto, jangan. Tapi kalau gambar, tapi abstrak, antum tawar-menawar namanya sudah. Hukum asalnya haram. Sehingga yang paling sempurna ketika antum mengharamkannya. Nah, kalau antum masih ada, belum mampu, astagfirullah ya Allah, jangan antum ungkap aib antum atau berusaha untuk memperbolehkan hukum tersebut, jangan. Itu larangan. Kalau sudah bab larangan sudah. Nabi mengatakan la yasrubanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil diri. Tapi gimana Ustaz, enggak ada bangku? Jangan begitu. Tapi gimana enggak ada bangku? Antum enggak usah ngomong kalau enggak ada bangku, mati enggak antum kalau enggak minum di situ? Kalau antum bakal mati, minum sambil diri namanya darurat. Bukan cuma gara-gara enggak ada bangku, mafhum? Karena hukum asalnya haram. Ini kadang-kadang pertanyaan orang-orang yang kita bisa ukur. Jadi orang ini bisa kita ukur gitu loh. Karena kalau orang berilmu, dia tahu hukum mulia. Mana haitukum ansayin pajitan ibuhu. Udah. Adanya larangan, maka jauhkan. Jangan tawar. Jangan pernah ditawar. Contoh, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Perintah dong. Sifatnya larangan. Sifat larangan dan perintah. Bagaimana tugas kita? Kalau segenggam, kalau segini, jangan. Itu mas tato antum, semampu antum gitu loh. Kenapa? Karena memang dasar hukumnya diamkan. Diamkan itu dasar hukumnya. Maka ulama berkhilaf. Nggak ada yang milih pendek, milih panjang. Pokoknya semampu antum gitu loh. Kecuali kalau orang yang sudah mengerti hadis bahwa mencontoh Nabi itu mulia. Bagaimana cara mencontoh Nabi? Temukan hadis tentang bab ini. Bahwa Rasul pernah duduk di atas koswahnya, kemudian beliau merunduk ketika dalam keadaan ruku, janggutnya itu menyentuh pelana. Nah, pelana onta antum perhatikan tuh, kalau antum haji antum mau antum lihat tuh. Jadi pelana onta seuluati. Jadi Nabi merunduk. Ya kurang lebih. Maka ijtihad Albani segenggam. Nah, itu ijtihad namanya. Cara ngambil hukumnya pun begitu. Jangan antum bilang kalau sedikit ah, kalau segini jangan. Dasar hukumnya tipiskan diamkan. Itu hukum seperti itu. Jadi enggak dibikin bingung kita dengan hukum ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena dasarnya ini cinta dan ridha. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu cinta. Katakan ya Muhammad, kalau mereka mengatasnamakan cinta, ikuti aku. Maka semakin antum mirip dengan Nabi, semakin mulia. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Antum jangan terikat sama ustaz, sama ulama, jangan. Biasakan ikat diri antum dengan hadis yang sahih. Maka kadang-kadang nanti antum malah bisa mengkritisi ulama yang ada kalau mereka belum bisa maksimal dalam berhukum. Antum bisa pegang hukum dengan benar. Lah, anak pegang hukum. Ida soal hadis, bahwa madhabi. Simple kok Islam ini. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Terserah ulama berkhilaf. Tapi kalau ada hadis yang sahih, saya memegang hadis. Udah. Saya enggak mau bingung ulama pada berdebat. Maksudnya, yang penting hadisnya sahih. Sami'na wa ta'ana. Alas. Simple ya. Tapi jelas harus dengan ilmu. Jangan direkayasa hadis tersebut. Tetap tanya ulama mana hadis tersebut ya. Wallahualam. Karena kadang-kadang ulama ini berkhilaf dalam mempraktekan hadis. Khilafnya di mana? Khilafnya sudah saatnya belum ini orang menerima hadis. Ya, karena hadis itu mulia ya. Hukumnya halal ya. Sama seperti apa jagung. Halal dia jagung. Halal. Tapi bayi baru lahir boleh enggak? Enggak boleh. Ada waktu nanti dia makan boleh. Jadi ada tahapan, hukum pun seperti ini. Di mana ada tahapan orang beragama, enggak bisa langsung. Ya enggak bisa langsung. Cabai halal, halal. Tapi orang sakit mah ya enggak boleh tumbuh-tumbuh dulu, ya. Jadi hukum seperti itu. Hadis pun begitu. Karena Abu Hurairah, perkataan saya ini rujukan kepada asal Abu Hurairah yang mengatakan, "Saya hafal segini dan segini." Saya hafal segini dan segini katanya. Hadis dua karung, cuma segini yang kuberikan. Kenapa enggak semuanya ya Abdurrahman bin Sahar? Kalau kuberikan semua, udah dipotong pala saya sama orang. Karena ada tahapannya nanti. Antum mau mendakwakan ke keluarga antum juga, jangan langsung ini lukisan haram. Ini haram. Tunggu dulu ya, hi. Dia ngerti Allah juga belum. Percaya sama hadis juga belum. Antum mau menimbulkan fitnah. Tidak ada teknik dalam dakwah nanti. Karena ada tahapan-tahapan dalam beragama. Contoh dakwah Nabi. Tegakkan dulu syahadat. Sampaikan la ilaha illallah, kenalkan tiga tauhid, usulus salasa, terus bertahap. Kalau sudah kuat asasnya, antum mau ngomong hukum aja, hukum apa aja enteng. Tapi kalau belum kuat asasnya, hukum yang ringan pun bisa didebat. Contoh, perempuan suruh pakai jilbab bisa berantem gara-gara jilbab. Laki-laki suruh kain di atas mata kaki, oh berantem ya sih. Kenapa? Dia gak berilmu. Dia gak mencintai Rasulullah dengan mencontohnya, karena gak kenal Rasul. Tapi kalau sudah kenal Nabi, dia kenal Allah, subhanallah, agama enteng. Yang berat jadi enteng, yang enteng jadi pahala, buat kita double, subhanallah. Enteng sekali agama. Tapi dasarnya dulu, jangan langsung ke intinya dulu. Antum dakwah di kampung langsung lihat kuburan, wah pokoknya ini bongkar nih. Tunggu dulu, bertahap ya akhirnya. Antum yang penting jangan sholat dulu di masjid tersebut. Ingkari, jangan sholat di masjid tersebut, ingkari dulu. Masyarakatnya bagaimana? Mulai kenali Allah, kenali Allah dulu ke mereka. Kemudian cara beribadah terus satu-satu. Lama-lama nanti antum gak usah bikin bingung, mereka akan bongkar sendiri dengan sendirinya. Jadi gak perlu ulama door to door datang ke rumah-rumah orang, gedor-gedor, weh sholat-sholat keliling kayak yang udah-udah nih, berkeliling. Gak perlu. Gak ada perintah seperti itu. Dakwah door to door, kecuali khalifah, pemimpin kita memerintahkan lain. Tidak perlu dakwah door to door, tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena memang nanti pada akhirnya ketika Islam sudah menjalar kemana-mana, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Dakwah Rasul, enggak Nabi enggak perumah didatengin, tidak. Didakwahi dulu pentolan-pentolannya, satu-satu dakwahi nama Nabi, terus dibikinkan lingkungan Islam. Kalau pentolan sudah terdakwahi, lingkungan Islam kroco ikut. Antum gak repot, jadi bukan door to door. Kalau door to door kadang orang ada yang nerima, kadang ada yang enggak. Kalau bisa menimbulkan fitnah, Islam gak menimbulkan fitnah ya. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Baik, ikhwati fillah. Kemudian ibadah tadi sudah dibagi tiga, ada tiga syaratnya nih. Kemudian di sini katakan ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Ya, seperti antum sering dengar surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ini tujuan hidup. Tujuan hidup manusia ini ibadah. Maka ya manusia harus ngerti ibadah itu apa. Jangan semua dikatakan ibadah atau mengatasnamakan ibadah. Tunggu dulu, dasarnya ibadah itu yang Allah cinta, Allah ridha. Dan kita orang Islam harus berkeyakinan tidak ada cinta kepada Allah kecuali mencontoh Nabi. Jangan pernah ditambah-tambah karena saya cinta sama Allah, Ustaz. Maka saya buat subuh jadi tiga, di mana orang pada dua. Antum hulu namanya. Karena ibadah ini bukan berarti menambah-nambah menurut antum, jangan. Karena cintanya saya kepada Allah, biarlah orang 3,5 liter saya satu karung. Salah ya sih, hulu antum. Karena kita bicara mukoyat waktu, tempat, dan cara ibadah itu. Terikat waktu, tempat, dan caranya. Maka enggak boleh. Antum perhatikan kalimat as-salatu ala waktiha. Kenapa as-salatu enggak sholatun ala waktiha? Berarti menandakan as-salatu di sini salat yang sudah jelas hukumnya. Ala waktiha. Berarti salat wajib. Perjanjian itu. Yang namanya salat wajib pada waktunya. Berarti kalau sholat wajib tidak pada waktunya, haram. Bahkan Allah katakan wail, celaka. Kecuali ada uzur, uzur syar'i yang dimani ala waktiha. Karena banyak orang menerjemahkan as-salatu ala waktiha, johor sampai asar ala waktiha, secara mutlak begitu. Padahal makna as-salatu ala waktiha kembali ke contoh Nabi. Apa contoh Nabi? Iza uqimati sholat fala sholata ilal maktubah. Itu contoh Nabi. Nabi tahu yang namanya johor sampai asar, Nabi tahu. Tapi beliau katakan, kalau qomat sudah dibunyikan, tidak ada sholat sunnah kecuali yang wajib. Berarti menandakan azan dan qomat tanda masuk sholat. Jangan diulur-ulur. Kalau diulur-ulur, berubah tuh ayat yang mengatakan as-sholatu ala waktiha. Buat apa diberikan alif lam menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Maka kalau sudah dikatakan as-sholatu ala waktiha, jangan ditawar. Sesibuk apapun, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Jangan sampai dunia ini melalaikan kalian. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun, itu dalam ayat hadis ayat yang ke-9 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la turhiku amwalakum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak kamu ini membuat kamu lalai dari zikir kepada Allah. Wa yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengamalkannya rugi, di akhirat dia rugi. Ulaika humul khasirun. Siapa orang-orang yang khasir? Orang-orang yang beramal soleh di dunia enggak dapat pahala di akhirat. Rugi. Rugi, khasir enggak? Ya, Allah. Itu dalil yang pertama. Kemudian padahal yang kedua dalam pilar-pilar ibadah ini dikatakan bahwa ada pilar-pilar ubudiyah yang benar, ya. Pilar-pilar ubudiyah yang benar ini dikatakan sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar, yaitu hub, cinta, ya. Jadi ini pilar ubudiyah yang benar, satu ubudiyah, satu ibadah bisa dikatakan benar kalau pilarnya benar. Yang pertama hub, cinta, mahabbah. Yang kedua khauf, takut. Dan yang ketiga rojak harap. Yang pertama hub, cinta. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ini ghayatu hubbi, puncaknya cinta. Karena orang yang cinta tentu tunduk dan patuh ingkiat dan qabul. Tidak mungkin orang bisa tunduk patuh sama Allah kalau tidak cinta. Jangankan sama Allah, sama makhluk saja kalau cinta kita nunduk. Sama orang kita galak di luar semua, kita amuk di rumah ngungkup sama bini takut. Cinta yang berlebihan, subhanallah. Sampai berubah fungsi, yang mimpin rumah tangga istri bukan dia. Subhanallah. Lan yasluh li rajulin idza amara imra'atan, kata Rasulullah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau wanita yang mimpin. Antum akan terus kena masalah. Terus. Tidak akan pernah ada cukupnya. Jadi, landasan pilar yang benar yang pertama hub, cinta. Antum mau sholat, hub, cinta. Kalau sudah cinta mau sholat, pakai baju jelek malu. Kita kalau sudah cinta, pakai baju jelek malu. Karena Allah yang mengatakan, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Tolong dong pakai pakaian yang terbaik kalau ke masjid. Allah yang bilang. Sama dengan orang yang cinta sama kita, bilang, "Mas, jangan enggak datangnya, tolong bawakan ini." Oh, masyaallah. Yang terbaik kita bawain. Cinta. Ini cinta yang buta kadang-kadang seperti itu. Apalagi cinta yang benar. Kalau urusannya ke Allah maksimal. Kemudian khauf, takut. Landasan yang ketiga, takut. Takut apa? Yakni takut kalau ibadahnya enggak diterima. Kok bisa bilang gitu, takut enggak ibadah enggak diterima? Iya, karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad, Rasul sejak zaman Nabi Nuh hingga Muhammad, contoh Ibrahim alaihissalam, ketika selesai bikin Ka'bah, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Duhai Tuhanku, terimalah semua perbuatanku ini. Takut kalau Allah enggak terima. Soalnya Allah cuma perintahkan, bangunlah Ka'bah, bangunlah rumah di sini. Dibangun. Bentuknya pun Ibrahim yang bentuk. Allah enggak bentuk, Allah enggak detailkan bentuknya, terserah kamu. Bangun rumah Allah, Ka'bah. Dibangun di situ. Selesai ngebangun, Allah, kita kalau orang tua kita yang bikin Ka'bah, bangganya enggak beres-beres, coy. Bapak kita yang bikin. Ibrahim enggak? Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Tuhanku, ajarkan aku untuk selalu bisa bersyukur ya Allah. Tidak ada kesombongan. Sama sekali. Tidak ada kesombongan sama sekali. Bahkan Nabi ajarkan kepada para sahabat, jangan kau tinggalkan di akhir salatmu katakan a'inni 'ala dzikrika. Ya Allah, ajarkan aku untuk bisa mengingatmu ya Allah. Padahal dia sholat. Sholat apa? Mengingat Allah. Aqimish sholata li dzikri, kata Allah. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Kan sholat dia dari takbir sampai salam itu kan mengingat Allah. Tapi Nabi katakan, jangan kau tinggal di akhir sholatmu bacaan a'inni ala dzikrika. Ya Allah, ajarkan aku untuk selalu bisa mengingatmu ya Allah. Berarti kan tidak sombong. Ini orang zikir, sholat, tapi dia merasa kurang. A'inni ya Allah, ajarkan kepada aku untuk mengingatmu ya Allah, supaya tidak ada kesombongan. Subhanallah, itu kerendahan Islam ya. Jadi jangan pernah kita merasa sombong dengan ibadah. Karena akhi fillah, ini banyak di masyarakat kita kasus sekali. Orang tadinya rusak, bandel lah ya. Tempat orang berbuat maksiat dalam dirinya ada semuanya. Sekarang tobat satu minggu, dua minggu belajar agama. Masya Allah, semua orang salah. Udah kayak dia yang paling benar. Ya salah lagi. Orang harusnya makin ngerti agama makin merunduk, bukan makin sombong. Ini banyak orang makin ngerti agama makin sum'ah, makin ujub. Bisa pakai pakaian Islam, semua orang yang belum sempurna salah. Ini mahlul bid'ah nih. penghuni neraka. Oh, masya Allah. Melihat perempuan enggak pakai jilbab, penghuni neraka. Waduh. Lihat laki enggak berjamaah, kafir. Oh, masya Allah. Tunggu dulu, antum juga dulu begitu, ya kan? Cuma Allah kasih proses bertahap. Yang paling mulia, doakan kalau dia orang beriman. Ya Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Ya Allah mudahkan dia berbuat baik, ya Allah. Karena kata Rasulullah, orang yang mendoakan orang lain dan yang didoakan tidak tahu, malaikat mengamini. Minta kepada Allah kemuliaan buat orang tersebut, ya Allah. Berikan hidayah, ya Allah. Subhanallah, ya. Masya Allah. Baik, kemudian baru yang ketiga, raja harap. Kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surganya, ya. Dalil yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Surat Al-Maidah ayat 54, Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Azillatin 'alal mu'min, a'izzatin 'alal kafirin. Ciri khas orang yang mengatasnamakan cinta Allah, katakan dia mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini dalil. Berarti kita beribadah karena Allah cinta kita, kita cinta Allah. Lain kalau saling mencinta itu subhanallah, sempurna insyaallah, ya. Bah itu bab yang cinta, dalilnya surat Al-Maidah ayat 54. Baru kemudian surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Aywa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yani orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Lebih cinta kepada Allah ketimbang yang lainnya, ya. Baru kemudian yang berikutnya Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaban wa kanu lana khasihin. Aywa. Allah katakan innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, para sahabat, orang yang cepat berbuat baik, wa yad'unana, dan selalu berdoa kepada kami, kepada Allah, raghban wa rahaban. Raghban wa rahaban di sini artinya penuh rasa harap. Penuh rasa harap yang teramat sangat. Dia berdoa kepada Allah dengan harapan dan cemas, khaufan wa tamaan tadi. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, ulaika wa kanu lana khashiin. Dan merekalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Kenapa khusyuk? Ya karena dia tahu ibadahnya ini untuk apa. Orang bisa khusyuk kalau dia tahu ibadah ini isti'anah, talabul ma'unah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam ibadah kalau dia enggak mengerti tujuan ibadah tersebut, ya. Jadi kalaupun sholat cuma selayang pandang, tunggang tunggi, enggak fubu, wa yadubillah wa na'udzubillah, ya. Taib. Kemudian yang terakhir yang saya dikatakan di dalam ibadah, ya, tadi sudah merupakan tiga pilarnya, khauf dan raja, tiga itu, ya. Kemudian sekarang syarat diterimanya ibadah. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Nabi bersabda, barang siapa yang beramal tanpa contoh dariku tertolak. Maka mutlaklah ulama menyimpulkan, ternyata dalam ibadah itu ada dua syarat. Yang tanpa syarat ini ibadah tertolak. Yang pertama, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum perhatikan tuh. Nanti kalau kita mau mendakwahkan orang makna ibadah, antum jelaskan dulu apa itu ibadah menurut etimologi. Kemudian menurut terminologinya apa, menurut syaratnya, definisinya apa, syarat itu apa, landasan pilar ibadah itu apa. Kemudian baru masuk ibadah yang diterima syaratnya apa, bertahap. Nah, karena banyak orang sudah mengatasnamakan ibadah tapi enggak mencontoh. Maka dikatakan ibadah yang kau lakukan bisa diterima kalau syaratnya dua. Kau ikhlaskan untuk Allah dan kau contoh Nabi. Ikhlas, banyak orang ikhlas. Motong kepala kebo ngasihnya dorong tidur pun ikhlas, kan? Motong ini, motong itu pun ikhlas. Tapi tetap, ada contohnya gak? Ada contohnya gak? Ini bulan Rajab. Bulan yang Allah katakan bahwa 4 bulan yang paling mulia Allah miliki bulan haram. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berpisah. Julqa'dah, Julhijjah, Muharram. Bareng. Rajab itu misah. Ada orang mengatakan ini puasa Rajab, puasa ini, bagaimana berkhilaf ulama. Yang sahih, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang puasa Rajab. Ya, Rajab bulan yang mulia ini untuk orang-orang sebelum umat Muhammad. Umat Muhammad dimuliakan dengan Ramadan. Tetapi ulama sepakat mengatakan kemuliaan bulan Rajab seperti Julqa'dah, Julhijjah, Muharram, di mana orang yang biasa Senin Kemis, orang yang biasa puasa Yaumul Bid tengah bulan, orang yang biasa ini melakukan puasa 3 hari tiap bulan, atau puasa Daud, lakukan di bulan Rajab. Karena pahalanya Allah lipat gandakan. Terus amaliyah apa start yang bagus? Sama seperti hari biasa. Antum zikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Cuma di bulan Rajab lebih tambah perbanyak. Cuma yang enggak diperbolehkan membuat satu ritual yang tidak ada contohnya. Artinya mengkhususkan ibadah tanpa contoh. Ini di masyarakat ada doa bulan Rajab. Sekarang kan gak ada bulan lain melebihi bulan Rajab. Kemudian puasa Rajab sebulan. Puasa hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama pahalanya 3 tahun dihapus dosa. Hari kedua dihapus 2 tahun dosa. Hari ketiga 1 tahun dosa. Hari-hari lain sebulan pahalanya untuk dihapus dosa. Innalillah. Hadis ini do'if. La asla lahu, gak ada asala sama sekali. Ya, subhanallah. Jadi sekelumit tentang masalah bab, ya, ibadah seperti itu ya sudah kita bahas ya sampai akhir. Jadi jelas sekali, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Ya. Akhir da'wan alhamdulillahirobbilalamin. Fadl, saya masih punya aktivitas, silakan. Fadl yang mau bertanya. Ayo lah. Sebenarnya tinggal artinya ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu asalnya dari arafah ya arifu. Ma'rifatan artinya pengetahuan. Cuma itu bahasa istilah sufi ya. Kalimat ma'rifah itu mengetahui Allah. Jadi bahasa mereka. Sebenarnya Ibnu Qayyim juga mengatakan tauhid ma'rifah wal isbat. Artinya mengesakan Allah dengan mengenal Allah dari rububiyah. Maka kalimat ma'rifah itu mengetahui tiga hal. Yang pertama amaliyah Allah, yang kedua nama Allah, yang ketiga tauhid dalam ibadah. Itu ma'rifah. Jadi pengetahuan, pengetahuan tentang Allah. Ya, kalau bahasa orang-orang kafir teologi, Allah ala bissawab. Bahasa orang-orang sufi ya, filsafat, Allah ala bissawab. Allah lah. Ayo. Tauhid itu termasuk takut dengan azab Allah. Ayo, itu maksudnya itu. Oh, yang dikatakan takut ini azab. Sama Allah identik, kita takut karena azab. Inna azabila syadid. Karena akhirnya nanti itu kalau kita meninggal, kuburan kita atau nanti di akhirat nanti neraka dan surga. Itu yang namanya neraka, enggak ada sesuatu pun yang enak. Di sorga tidak ada sesuatu pun kecuali nikmat. Jadi enggak tanggung-tanggung. Ya makanya dikatakan kita takut sama neraka, karena kalau udah masuk neraka enggak ada yang enak. Sampai azab yang paling ringan saja sendal di barang neraka otak kita mendidih. Itu paling rendah gitu loh. Jadi enggak ada yang enak. Makanan bangkai, minum air timah, oh macam-macam udah enggak enak semuanya. Makanya sudah takut. Inna azabila syadid, kata Allah azabku pedih. Maka takut dengan azab Allah. Roja berharap, roja dengan apa? Dengan surganya Allah. Karena udah di surga itu biar kata surga yang paling rendah. Gak ada yang gak enak, udah enak. Tapi kita suruh minta surga yang paling tinggi. Ini teknik dalam ibadah ya. Bukannya minta, udah ya Ustaz, yang paling bawah, penting surga. Lah ya sih, teknik. Antum kerja targetnya 10 gitu loh. 8 alhamdulillah gitu loh. Kalau target antum 1 minus kesananya ya, jadi itu cara ibadah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Ahsan tu. Mau yang lain? Saya ya, sama-sama niat. Waktu itu anak pernah sholat qobliyah zuhur. Ya. Niatnya kan qobliyah zuhur. Di musholah yang enggak ada imam khatibnya. Terus ada makmum datang gitu. Jadi makmum mana gitu ya. Itu boleh nggak kalau analubannya pun jadi sholat zuhur gitu, jadi wajib, boleh nggak? Apa tetap hobi aja? Yang sahih tertib bahwa niat itu di awal ya, bukan di pertengahan. Walaupun ada khilaf ulama, dan ulama yang mensahihkan kalau sholat sunnah boleh niat itu di dalam ibadah tersebut. Contoh puasa Rasulullah. Nabi itu niat puasa ketika bertanya apa yang kau masak, ya Aisyah, tidak ada, aku puasa. Itu matahari sudah meninggi, sudah siang. Jadi kalau sunnah boleh, tapi kalau yang namanya wajib tidak. Maka enggak boleh sunnah pindah ke yang wajib. Yang wajib ya tartibnya asbigil wudu, sumastaqbilil kiblah, maka bitakbiran. Antum berwudu, antum niat menghadap kiblat, Allahu akbar. Itulah tartib. Itu yang sahih. Insyaallah kalau ada kalau ajaran seperti itu kita tetap melakukan. Sunnah orang ikutin kita ya pahala jamaah. Makanya antum perhatikan kalau antum udah ngerti sholat berdua itu sejajar kan? Ya. Imam di kiri, makmum di kanan, ya kan? Nah, bagaimana nih caranya supaya antum nggak dimakmumin? Antum dempetin ke tembok, kan? Jadi nggak nimbul fitnah. Itu teknik yang diajak oleh ulama salaf bahwa kalau antum nggak mau menimbulkan keraguan-raguan dalam hati antum karena ada yang menjadikan diri antum ini apa namanya makmum, gitu ya? Imam, ya antum dempetin ke tembok, itu paling selamat. Teman-teman, makmum itu kalau ada kata maaf pertama nih. Selesai dia kan pasbook kan. Nah yang ini dekat tembok itu masih ada, kalau kita mau ikut boleh nggak sebelah sini? Nggak ada, tuasal tidak ada. Itu ada yang memperbolehkan di kita tuh. Pasti Abu Sangkar kemarin ada buku juga tuh memperbolehkan di dalam itu. Lah itu tuasal nggak ada. tidak ada sholat sholat apa sholat jamaah dalam dalam satu waktu gitu. Lebih baik dia membuat jamaah yang lain gitu. Tapi kalau yang namanya hukum masbuk ya sudah, dia meneruskan sisa ibadah yang tertinggal. Ada yang aku nggak pernah ikut lagi. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu namanya wasal, nggak diperbolehkan. Dalam puasa ada, puasa wasal ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Ada lagi, silakan. Ya. Kalau kita lagi ikut taklim, kajian, terus ada orang mau sholat wajib, terus dia minta kita untuk nemenin, kita harusnya nemenin atau tetap? Alim. Antum sudah sholat wajib? Sudah. Kalau sudah ada kewajiban antum, tidak ada kewajiban antum untuk menjadi makmum dia. Nah, atau antum menjadi imam dia tidak ada, karena antum sudah selesai sholatnya. Kecuali tidak ada taklim, antum sedang berjalan, tadi antum sholat di jamaah di masjid sedikit jumlahnya. Antum lewat ke satu masjid lagi, setelah selesai yang sedikit ini antum lewat, ada makmum yang lebih banyak, antum sholat lagi untuk menggapai pahala jamaah boleh. Nah, bukan memilih antara taklim dengan jamaah, itu tadi tidak ada contoh begitu. Ya, ini ada contoh dari para sahabat bahwa seorang sahabat saya lupa namanya ini mengikuti sholat jamaah yang berikutnya. Nah, dia berpahala pahala jamaahnya. Kenapa? Karena ngelihat tadi banyaknya jamaah. Gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau itu posisi nggak ada contoh sama sekali. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan masjid yang apa? Ada imam rawatibnya kata nggak? Tidak boleh ada jamaah. Sunnah. Sunnah. Kalau sampai ada jamaah yang kedua itu sunnah hukumnya bukan wajib. Nah, karena kan nggak sholat tak ilah bil jamaah. Sholat berjamaah itu wajib. Nah, ya. Tapi kalau sudah ada masjid yang ada imam rawatibnya, maka sholat berjamaah kedua sunnah. Sunnah. Gitulah. Jadi kalau ada kewajiban seperti taklim di sana nggak mengganggu. Nah, karena contoh di Masjidil Haram. Jadi bukannya tidak ada sholat berjamaah yang kedua, artinya tidak ada kewajiban. Nah, masalah berjamaah tetap sunnah. Cuma kalau ada kewajiban yang lain di masjid tersebut, enggak terganggu, enggak karena sholat berjamaah mereka. Tetap boleh buat jamaah. Boleh, boleh. Tetapi sunnah hukumnya bukan wajib. Sunnah hukumnya. Nah, makanya yang paling afdol kalau dia bisa sholat pertama. Itu kan hadis Hasan Gharib Hasan, salah Hasan. Itu oleh Al-Albani ditunjukkan hadis tersebut. Tapi beliau sendiri mengatakan sunnah hukumnya, karena berjamaah itu wajib. Nah, kalau sudah yang kedua sunnah hukumnya, enggak ada kewajiban untuk berjamaah yang kedua. Allah. Ayolah kelas. Baik, insyaallah faedah buat saya pribadi, buat antum sekalian ya. Minta maaf kalau ada kekurangan ini dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.